الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الفاضل إمام مسجد hadirin dan hadirat para asatizah yang pertamanya saya ucapkan salam pengenalan daripada saya orang Malaysia ke Jakarta dan kepada seluruh rakyat Indonesia di sini sama ada yang hadir di sini ataupun yang menonton siaran ini. Ringkasannya dalam masa yang terhad ini saya akan bercakap tentang sedikit tentang tajuk ini dan insya-Allah ada lagi kupasan yang lebih detail ataupun yang lebih luas pada hari Sabtu. Kita tahu bahawasanya rujukan apa sumber kita memahami agama di dalam Islam yang paling utama ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran, kita tidak mempunyai masalah di sudut keasliannya kerana Allah memelihara Al-Quran, menjaga Al-Quran. Al-Quran sendiri menyebut hal itu, inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya, yakni memeliharanya. Yang tinggal bagaimana memahami Al-Quran dengan tafsiran yang betul, itu telah diusahakan oleh para mufassirun ataupun para ulama di dalam ataupun para sarjana di dalam bidang tafsir. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa masalah. Yang pertama, hadis-hadis itu tidak mendapat jaminan seperti Al-Quran. Maka untuk itu para ulama hadis telah melakukan satu usaha kerja yang besar di dalam memastikan kesahihan hadis. Jadi kita ketepikan hadis yang palsu, yang tersangat daif ataupun yang daif yang tidak boleh dijadikan sebagai alasan, maka hadis-hadis ini tidak diamalkan ataupun tidak dijadikan sebagai hujah. Kita saring, kita ambil hanya hadis-hadis yang disebut thabit, yang boleh dijadikan hujah di dalam beragama. Cumanya hadis ini dia ada sedikit perbezaan dengan Al-Quran. Al-Quran biasanya sifatnya itu umum, merangkumi semua. Sedangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara berurusan dengan individu dan kumpulan. Maka sebahagian hadis itu mempunyai konteksnya yang tersendiri, mempunyai suasana dan realitinya yang tersendiri, yang jika kita gagal memahaminya, kemungkinan kita tersalah di dalam memberikan makna kepada hadis itu ataupun maksud kepada hadis itu. Inilah yang menyebabkan berlaku banyak salah tafsir kepada hadis, khususnya yang berhubung dengan urusan kemanusiaan. Urusan akidah, urusan ibadah itu mungkin tidak berubah. Tetapi urusan kemanusiaan, kerana Nabi itu dia berurusan dengan manusia. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, apabila satu orang lelaki datang, orang muda, syabun, orang muda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya baginda, "Uqabbilu wa ana sha'im?" Aku cium isteriku sedangkan aku berpuasa. Nabi menjawab, "La, tak boleh." Kemudian datang seorang tua bertanya soalan yang sama, "Uqabbilu wa ana sha'im?" Aku cium isteriku sedangkan aku berpuasa. Nabi kata, "Na'am, ya, boleh." Fa nadhara ba'duna ba'dha. Kami para sahabat melihat di antara satu sama lain, bagaimana jawapan sudah berbeda bagi soalan yang sama. Nabi SAW mengetahui kerana mereka melihat, baginda menyatakan, inna syaikha yamliku nafsahu. Dalam sebahagian riwayat, inna syaikha yamliku irabahu. Syekh itu, orang tua itu menguasai dirinya. Orang itu itu dapat kontrol dirinya, dapat kontrol kemaluannya. Kerana orang muda itu jika dibenarkan, selepas ciumi lain yang dilakukannya pula. Maka ertinya, apabila baginda menjawab soalan, soalan itu mengambil kira orang yang ada di hadapan audience, konteksnya itu. Jika kita gagal memahami konteks, kemungkinan kita akan tersalah memberi makna kepada hadis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Al-Bukhari dan selainnya, Nabi SAW menyatakan, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baytihi syai'un min. Sesiapa yang melakukan sembelihan korban, di sini dipanggil korban juga ya, korban, jangan selepas daripada 3 hari di rumahnya masih ada lagi sesuatu, yakni daging yang dikorbanku. Selepas 3 hari semuanya mesti habis, habis dimakan, habis diberikan. Falamma al-amul muqbil, apabila tahun yang berikutnya, para sahabat bertanya Nabi, naf'alu kama fa'alna amal madhi, adakah kami kita kena buat macam tahun lepas, tak boleh lebih daripada 3 hari? Nabi kata, kulu wa at'imu wa dakhiru, makan, bagi orang makan, simpanlah. Kana amal madhi bin nasi jah awjud fa aradtu an tu'inu fiha, kerana pada tahun yang lepas itu ada kesusahan, orang tak cukup makan, jadi aku mau supaya kamu menolong mereka, sebab itu aku beri limit masa 3 hari saja. Tahun ini masalah yang sama sudah tak ada, boleh simpan sampai beberapa bulan pun. Maksudnya apa? Maksudnya kena memahami konteks arahan Nabi SAW. Apabila kita melihat kepada arahan Nabi SAW, kita melihat ada 4 perkara yang patut diambil kira di dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ini secara ringkas, masa saya terhad. Nah, saudara-saudara akan pergi kembali ke ofis masing-masing. Ya. Yang pertama ialah mengambil kira tentang al-mukhatib. Saya sebut di dalam kitab saya, al-bu'dul mukhatibi. Diri orang yang berbicara. Siapa? Nabi SAW. Apabila kita sebut hadis, ia bukan soal bicara saja. Perbuatan Nabi juga hadis. Pengakuan Nabi juga hadis. Jadi kita kena faham realiti Nabi, sehingga kita menyatakan bahawa ini ya yang patut kita amalkan. Contoh Nabi SAW, contoh yang mudah. Nabi itu dalam hadis, ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu berbekam. Saudara panggil apa di sini? Bekam juga ya? Berbekam. Kenapa baginda berbekam? Kerana dalam hadis kata, kerana ada sakit kepala baginda. Jadi sebab ia berbekam kerana dia sakit. Artinya kalau kita tidak ada sakit macam Nabi, perlu atau tidak kita bekam? Tak perlu. Tukang bekam kita lalu datang, mari bekam, sunnah, sunnah, sunnah. Kita kena sunnah kalau sakit. Kalau tidak sakit, tidak sunnah. Mengapa nak lukakan diri kita? Kita tidak sakit. Maka mesti memahami realiti Nabi. Nabi SAW salat macam kita. Tapi kata Ummu Qais dan meriwayat juga Aisyah, falamma baddana wa'asan wa hamala al-lahm ittakhadha amudan fi musallah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, apabila Nabi itu sudah beringkat umurnya, badannya juga sikit berisi, dia pegang tongkat bila dia salat. Dia bergantung dengan tongkat kerana nak bangun susah. Jadi kita tidak perlulah apabila masih sihat lagi bergantung di tongkat. Kena kita kata, ini ada hadis Nabi. Kerana konteks kita berbeda. Kerana konteks kita berbeda. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara, itu satu sudut. Di satu bahagian yang lain, Nabi dalam perbicaraannya juga ataupun dalam urusannya itu, dalam hadisnya itu, dia mengambil kira orang yang ada di belakang, di hadapannya. Sebab itu kita melihat kadangkala soalan yang sama dijawab dengan jawapan yang berbeda-beda di dalam hadis Nabi. Ada orang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, pesan, nasihati aku, beri wasiat kepadaku. Nabi kata, "La taghdab," jangan marah. Dia ulang lagi, Nabi kata, "Jangan marah." Dia ulang lagi, "Jangan marah." Ada orang minta nasihat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam beri yang lain. "Qul amantu billah thumma istaqim," katakanlah aku beriman kemudian istiqamah. Kata para ulama hadis, yang Nabi ulangi supaya jangan marah itu kerana orangnya pemarah. Kalau orang miskin datang jumpa ustaz, berikan nasihat amalan, kita kata dia, "Sila bersedekah," kan susah dia. Tapi kalau orang kaya, kita pesan dia bersedekah. Dan ini juga mesti dipahami, nanti saya akan sebut detail, termasuk hadis-hadis umpamanya tentang hadis-hadis isbal umpamanya, yaitu kain yang berada di bawah daripada buku lali. Buku lali juga sini panggil, buku kaki, mata kaki, mata kaki. Ini juga ada konteksnya yang mungkin nanti saya akan sebut berdetail. Kerana Nabi mengambil kira hal itu, macam mana Nabi bercakap kepada orang muda dan orang orang tua itu. Contohnya hadis-hadis yang saya sebut, Nabi SAW kadang-kadang dia bercakap suatu hal, dia melihat kepada apa yang berlaku di hadapannya. Umpamanya Nabi kata, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Apabila orang Yahudi dan Kristian beri salam kepada kamu, kamu jawablah wa alaikum. Sepatah saja. Di Indonesia saya tidak tahu bagaimana jawapannya, kan? Artinya akhirnya sebahagian para sarjana memahami, jika bukan Muslim, orang bukan Islam, bukan Muslim memberi salam, kita, dia kata, "Assalamualaikum Pak," kita hanya jawab "Waalaikum" saja. Tapi sebenarnya jika kita lihat kepada konteks hadis, walaupun ada pendapat ulama demikian, kita mungkin memahami yang lain. Kerana orang Yahudi pada zaman Nabi apabila beri salam, mereka sebut "Assalamualaikum." "Assalamualaikum" dengar macam "Assalamualaikum," tapi "Assalamualaikum ya Muhammad, maut kepada kamu wahai Muhammad, kematian kepada kamu wahai Muhammad." Apabila dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya apabila orang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam Yahudi, "Assalamualaikum," maut kepada Nabi, menyatakan "Waalaikum." Tapi Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, orangnya masih muda, dia kata, "Assamu wal la'nah," maut dan laknat kepada kamu. Dia marah kepada Yahudi kerana kata "Assalamualaikum." Dia tahu, walaupun kalau jika kita tidak begitu meneliti, memahami, mendengar betul-betul, kita mungkin menyangka dia bagi salam, dia memberi salam. Nabi kata, "Mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli." Nanti dahulu wahai Aisyah, kerana Allah menyukai sikap yang lunak dalam semua perkara. Aisyah kata, "Alam tasma' ya Rasulullah?" Tidakkah engkau telah dengar apa yang mereka kata wahai Rasulullah? Nabi kata, "Qad qultu wa alaikum," aku telah menyatakan "wa alaikum." Jadi jawapan "wa alaikum" itu bukan untuk semua orang. Hanya untuk orang yang memberi salam secara niat yang tidak baik. Sedangkan Quran menyatakan, "Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu diberikan dengan satu-satu ucapan yang baik, jawab yang lebih baik daripadanya ataupun yang sama dengannya. Kalau orang bukan Islam kata assalamualaikum bapa, dia padri, dia bukan Muslim, apa yang patut kita jawab? Waalaikumsalam. Kita tahu hadis kata waalaikum. Kalau macam kalau dia jawab dia, kalau dia beri salam sebegitu, tapi kalau dia beri salam yang betul, mestilah jawapannya juga betul. Ini contoh yang saya ingin berikan, keperluan untuk memahami memahami orang yang berada di hadapan Nabi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu ucapan ataupun membuatkan sesuatu tindakan. Demikian hendaklah memahami realiti ataupun keadaan tempat Nabi berucap. Umpamanya Madinah. Sebab itu saya tidak tahu di Indonesia ini, di Malaysia itu banyak sekali ubat-ubatan, ubat sunnah, sunnah, sunnah semuanya. Kan? Tapi semua ubatan ini hendaklah dinilai. Umpamanya habbatus sauda. Di sini ada? Ada. Minta maaf lah jika ada ya, saya contoh ya. Habbatus sauda memang ada di dalam hadis. Dan Nabi berubat dengan habbatus sauda. Habbatus sauda syifa min kulli da. Tapi Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari telah menyatakan bahawasanya habbatus sauda ini bagus, tetapi ia hendaklah dilihat kepada negeri yang mengguna, negeri panas, negeri sejuk, kena ubat ini kadang-kadang ada kaitan dengan setempat. Jadi Nabi menyebut satu hal, umpamanya Nabi kata innamal khamru min hataini syajaratain, sesungguhnya khamar daripada dua pokok ini, iaitu pokok anggur dan pokok tamar. Tetapi apabila kita menyemak arak, bukan saja daripada anggur dan tamar, pokok apa lagi? Daripada Bali, daripada macam-macam durian boleh ya? Dari macam, yang pentingnya apabila ia memabukkan, ia adalah arak. Tapi mengapa Nabi kata dua pokok itu saja? Oleh kerana perkataan Nabi dua pokok itu saja, ahli Kufah telah mengatakan selain daripada dua pokok ini bukan arak. Sedangkan kesannya sama. Kerana mereka tidak mengambil kira konteks hadis. Nabi bercakap pada orang Madinah. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis yang Nabi wajibkan untuk membayar zakat fitrah ialah Bali gandum. Sedangkan kita di Indonesia berdasarkan kepada beras ataupun padi. Padi tak dalam hadis. Nabi bercakap kepada makanan asasi orang-orang Madinah. Dia panggil al-bu'du al-makani. Hendak dah mengambil kira dimensi ataupun keadaan setempat. Maka bila nak memahami hadis, kena faham keadaan setempat. Dan hendaklah memahami keadaan semasa, al-bu'du zamani, zaman itu. Saya buat satu contoh yang mungkin minta maaf jika tidak bersetuju. Contoh potong tangan, potong tangan pencuri. Kita iktiraf ini adalah hukum Islam, ada dalam Al-Quran. Tapi Nabi menyebut la tuqta'u aidi fi safar wa la tuqta'u aidi fil ghazw, dalam riwayat Abu Dawud dan riwayat dan dalam sunannya, dan At-Tirmizi juga dalam sunannya. Jangan potong tangan semasa musafir. Jangan potong tangan semasa peperangan. Maksudnya dalam musafiran jangan buat undang-undang itu. Jika berlaku peperangan jangan buat undang-undang itu. Itu ISIS itu yang potong tangan masa tengah perang, memang tak baca hadis. Nabi tak benarkan. Kata Al-Imam Al-Auza'i yang kerana Imam At-Tirmizi apabila dia meriwayatkan hadis, dia meletakkan juga dengan pendapat ahlu ilmu. Kata Al-Auza'i, kerana dibimbangi jika dibuat undang-undang itu, hukum itu, menyebabkan orang akan lari daripada agama. Yang dipotong itu mungkin lari menyokong musuh. Kerana realiti masa itu tak sesuai. Pada zaman kita bila nak buat undang-undang seperti ini juga, hendaklah dilihat adakah ia sesuai kesannya. Adakah bila dibuat undang-undang itu tertegak keadilan sepenuhnya, ataupun lebih ramai lagi lari meninggalkan agama. Hendaklah dilihat adakah seperti zaman Nabi, pemerintahnya adil, rakyatnya telah diberikan hak, ataupun ramai orang yang tak diberikan hak terpaksa mencuri. Dan ini semua hendaklah dipahami dengan memahami konteks sesuatu hadis. Dengan itu saya menyatakan, saya akan huraikan insyaAllah dengan lebih detail lagi pada sesi pelancaran buku ini. Buku ini asalnya daripada bahasa Inggeris, diterjemah ke dalam bahasa Indonesia buku saya, dan saya akan membicarakan tajuk ini. Dan saya rasa dalam kerang, dalam keadaan realiti umat Islam khususnya seperti Indonesia, juga Malaysia, dan umat Islam di negara minoriti, perlu untuk jangan hanya membaca hadis tapi mengkaji di dalam suasana manakah sebenarnya hadis itu muncul. Kerana dibimbangi Nabi maksudkan orang lain, kita letakkan kepada pihak yang lain. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insyaAllah. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar celoteh saya ni. Celoteh juga di sini. Nanti kita akan bertemu semula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.